yang terhormat, Ramayana Record mempersembahkan Jayakarta Show. Duh, dari tadi muter-muter ketemu lagi. Semalam saya diundang selamatan. Waduh, seneng saya diundang selamatan. Saya lirik kiri saya, pakai ikan ayam kiri saya. Saya lirik kanan saya, serotot, waduh, ikan ayam juga. Giliran saya pakai tempe. Tapi yang gak apa-apa, dasar nasib sia. Pakai enak-enaknya makan, lampunya itu mati. Tangan kerja. Biasa anak muda, ada bulet-bulet lah ini. Kalau ndak telur, ya bergetar. Langsung saya telan. Lep, seneng. Lampu nyala, orang-orang pada pulang, saya nggak bisa pulang. Yang saya telan bukan telur, bukan bergetar. Jambu klotok, Wah, untung nggak meninggal dunia. Gimana repot juga kalau saya pikir hidup. Siapa ini? Loh, heh? Dayono? Iya, aduh, Cipta ya? Cipta? Aduh, Cip. Gimana kabarnya, Cip? Kok kamu saya cari-cari, loh? Iya. Yeah. Sebenarnya kok jeleketek di sini? Bahasa apa jeleketek ini? Loh, itu artinya tuh udah ngumpul. Oh, iya. Gini, Cip, saya lama gak kelihatan, Cip. Iya. Sakan barusan Round on the World Jawa Timur. Round on the World. Jadi keliling-keliling di Jawa Timur menyelidiki prasasti-prasasti sejarah. Oh, memang kamu itu orang yang ini pinter ya? Pinter. Iya. Pengetahuan umum. Oh, rontok di luar kepala. Wah, ini kebetulan. Iya. Saya itu mau tanya. Loh, tanya. Kalau ada pertanyaan, ada jawaban. Ini. Iya. Anu no. Iya. Raja Singosari. Loh, itu siapa? Raja Singosari anak SD tahu. In Aro. Wow. Pinter. Tonton. Cahyono. Tonton. Ini Raja Majapahit yang pertama. Raja Majapahit Raden Wijaya. Pinter. Cahyono. Majapahit yang kedua. Kolo Gemet. Yang ketiga. Tribuana Tunggadewi. Yang keempat, ayam uruk. Yang kelima, ayam negeri. Wah, raja. Ini aja kok. Raja kok ayam negeri? Tanya ke kereta api ekspres, Cip, Cip. Gini, Nok. Iya. Ada rajanya, ada pate. Pate, apa? Apal. Sekarang ada pertanyaan, ada jawaban. Ayo. Saya tanya. Oke. Pate Majapahit yang pertama. Ronggolawe dari Tuban. Pinter. Ayo. Pate Majapahit yang kedua, Wiraraja dari Madura. Yang ketiga, Gajah Mada. Yang keempat, Gajah Bengkak. Kamu itu loh, wong pate kok Gajah Bengkak itu rajanya kayak apa? Lah yo tanya ke kereta ekspres. Ngawur saja. Lainnya hari-hari monto. Kalau hari-hari. Hari-hari peringatan. Oh, rontok. Lah. Tahu. 17 Agustus itu hari apa? Loh, 17 Agustus itu hari proklamasi RI. Wow, pinter. 10 November hari pahlawan. 5 Oktober angkatan bersenjata. Jumat pagi meninggalnya abangmu. Ini kok mbak saya loh kok. Jumat pagi itu nggak ada hari-hari nasional itu. Oh iya, Jumat pagi nggak ada. Nggak ada. Hari-hari. Pinter. Iya. Nah, sekarang kalau saya tanya pemerintahan. Rontok, Cip. Pemerintahan rontok. Rontok. Sekarang saya tanya presiden. Boleh. Presiden Amerika siapa? Jimmy Carter. Tidak sekali saja. Presiden Mesir? Anwar Sadat. Ratu Inggris? Elizabeth. Lurah Menteng Dalam? Engkau Mubunti. Lurah Menteng Dalam jangan ditanyain. Termasuk pengetahuan umum. Iya, pengetahuan umum. Ini presiden dari negara-negara sudah. Iya. Nah, sekarang kalau umpamanya, ini gubernur. Iya, toh? Iya. Gubernur itu di bawahnya siapa? Loh, di bawah gubernur itu Pak Wali Kota. Jadi di bawah gubernur, Pak Wali Kota. Di bawah Pak Wali Kota, Pak Camat. Di bawah Pak Camat, Pak Lurah. Bawah Pak Lurah, Pak Bapak RW, Bapak RW, Pak RT, Bapak RT, sendal. Ini Bapak RT itu ya rakyat. Iya, pokoknya Pak RT ditanyai. Sendal. Sendal. Ini kalau umpamanya kamu tadi ngomong round on the world, iya, iya, iya. Yang mana kamu itu sudah ke dunia-dunia. Oh, jelas. Ke negara-negara. Iya. Kamu pernah kemana saja? Saya lama di Hong Kong. Hong Kong. Sudah fasih bahasa sana? Wah, bahasa kuai. Wah, ngontok. Ngontok. Wah, coba-coba. Yujinali, mau pergi kemana? Loh. Wah, pinter. Wah, Yujipasa. Mau pergi ke pasar? Masih cok semua, untuk apa beli ayam? Hitungan, iosan seuyuk cipak susu. Kamsia, kamsia, kamsia. Kamu pinter kan? Pinter. Ini sekarang kalau saya tanya. Ayo. Rambut bahasa koinya apa? Loh, kalau rambut bahasa koi, daupak. Daupak. Daupak. Jadi rambut, daupak. Kalau hidung, daudung. Pokoknya udah tahu. Nah, kalau tangan? Taungan. Kalau kaki? Tauki. Ngawur. Kalau kaki dia jauh. Tuh, ayo jauh-jauh. Pokoknya ada tahu. Saya tidak kalah gengsi. Loh, dari mana sih? Saya pernah ke Jepang tuh. Loh, pernah ke Jepang? Iya, saya kan di Jepang 2 tahun mondok di sana. Bisa bahasa Jepang? Loh, mesti bisa. Coba. Ayo. Sekarang saya mau bahasa Jepang. Oke. Dengarkan. Watakushi wa Taisho, arigato, arigato. Wow. Artinya apa, Cep? Itu saya setiap pagi olahraga. Terima kasih, terima kasih. Waduh, pinter. Ada pertanyaan, ada jawaban. Awas ya. Sendal bahasa Jepang apa? Swalo. Orang beli sendal itu mesti swalo. Oh, sendal swalo. Swalo. Kalau semen, asano. Nah, iya, asano. Semen asano. Asano. Sendal swalo. Swalo. Kalau sambel tauco. Sambel tauco. Tauco. Kalau yang bundar-bundar bakso. Kue dana oncom combro. Wah, bahasa Jepang Cipinong. Nah, itu namanya ada O-O-nya. Waduh. Yang penting kan ada O. Iya, Cip. Daripada jauh. Gini loh, Cip ya. Saya lama tidak ketemu sama Cipto. Cipto, kawan tahu cari-cari rumah saya, Cip. Memang, no. Iya. Aku tadi sudah mencari rumahmu. Terus? Itu kan saya dari tanah lamanya sudah. Sudah ada. Aku datang, ada rumah yang itu. Iya, itu rumah saya, Cip. Itu rumahmu, toh? Iya, iya. Aku datang, no. Aku ketuk pintu. Iya, iya. Tok, tok, tok, tok, tok. Iya. Ada wanita. Aduh, wanita keluar. Iya, itu istri saya, Cip. Wanita itu? Iya, istri saya. Betul. Istri saya. Istrimu? Istri saya. Kok rambutnya putih? Rambutnya putih? Itu nenek saya, Cip. Ngawur aja. Itu nenekmu. Kebetulan. Iya, aduh. Itu nenekmu, saya anggap ya nenekku. Ingat-ingat neneknya temen. Terima kasih. Itu nenekmu tadi saya kasih uang. Oh iya, terima kasih. Aku terus keluar. Keluar. Ada orang genjong. Anak kecil? Itu anak saya si Dodi. Aduh, yang digendong itu. Anak saya. Itu yang digendong. Iya. Udah kakinya empat. Kakinya empat? Uh-uh. Itu koceng kalau kaki empat. Iya, yang kakinya empat koceng. Itu yang digandeng itu Dodi. Oh, Dodi. Anak saya. Saya kasih permen. Terima kasih. Doanya apa? Anakmu ya anakku. Ingat-ingat anaknya temen. Iya. Terima kasih. Saya akan terus keluar. Uh-huh. Itu kan ada pintunya rumahmu. Pintu, oh. Begitu saya buka pintu, ada becak datang. Geletak-geletak. Berhenti. Set. Saya lihat, dalamnya ada wanita cakep, istri saya dari pasar. Kebetulan itu. Iya. Itu dia mau bayar uang becak. Saya stop, jangan. Terima kasih. Saya yang bayar. Iya. Soalnya apa? Istrimu, saya anak istriku. Ingat-ingat batumu sempal. Giliran istri diingat-ingat tidak boleh. Wah, anak. Ibu diingat-ingat boleh kalau istri tak usbek ya. Kalau saya nggak apa-apa kalau diingat-ingat. Gini, Cip. Kamu sebetulnya datang ke sini ada keperluan apa, Cip? Saya itu datang ke sini ada perlu. Ada apa perlu? Perlu saya itu penting. Apa perlunya? Nah, ini saya itu kan sebetulnya kan anu, no. Waduh. Tahu enggak si Ujang? Ujang tahu. Wah, itu waduh, saya. Tahu. Itu kan sekarang kan jadi cinteng saya. Jagoan, Ujang. Jagoan. Ada perlu apa? Wah, dia kalau marah nempeleng saya. plak tempelek tak glier jatuh bok pingsan saya. Soalnya apa sih itu kok dikejar-kejar ujar? Wah ini soalnya hanya sepilih. Apa? Pacarnya itu kan sekarang pacarnya kan cinta sama saya. Terus? Lo Ujang itu kok marah-marah? Lo jadi pacarnya cinta sama situ setol. Iya. Kalau Ujang saja, oh itu apa? Saya ngono dua bekas jagoan. Pendekar saya. Kamu pendekar? Lo coba jurusnya ini. Hop, hop, hop, kira. Itu jurus apa? Jurusan banteng. Oh, ini calo kamu. Loh, ini ada terusannya. Iya. Hop, hop, hop, hop, ya, ya, ya. Itu jurus apa itu? Cilaka ini. Oh, ini ada jurus cilaka ngawur. Pokoknya kalau Ujang datang bagaimana dia? Ah, yang betul kamu. Berani. Sekarang umpamanya aku jadi Ujang. Iya, iya. Kamu jadi saya. Boleh. Nah, ini saya datang. Boleh. Datang saya marah. Boleh. Kamu saya pukul. Oke, saya jadi Cipto. Ha-ha. Jadi Ujang. Saya jadi Ujang. Boleh. Kamu saya pukul? Iya. Pelak. Nah, ini kan ada preinya ini. Nah. Ini prei. Iya kan pendekar, taruh di sini. Pelak. Ini tangan atemkan sama bengkul. Jo. Drosor. Kiwir, kiwir. Loh yang kiwir itu apanya? Ini tangannya Ujang. Oh, jadi begitu glosor. Kiwir, kiwir. Itu yang kiwir-kiwir tangan Ujang. Tangannya Ujang. Pintar-pintar kan? Coba-coba sekali. Ayo, coba. Ini umpama. Datang marah dulu. Datang marah. Itu. Ada apa? Kamu berani-berani bawa pacarku. Boleh. Kamu saya pukul kamu. Pukul. Pelak. Nah. Ini kan libur nih. Taruh sini dosor kirim tangannya Ujang. Tangannya Ujang. Oh pinter kirim coba ya. Ayo ini kalau sekali lagi boleh. Cetok apa kamu berani membawa pacarku? Boleh. Kamu saya pukul kamu ya. Silakan. Pelak taruh pelak kirim dosor kiwir yang kiri kiwir ini yang kiri tangan saya Cip. Tahu lo ada apa Ujung? Siapa yang tangannya kiwir itu siapa? Tangan saya Jang. Berani kamu? Enggak Jang. Kamu nggak ada aku kau nantang nggak? Iya Jang. Tempat aku datang kau bicara lain. Kau tahu siapa aku? Tahu. Siapa? Orang gila. Jangan main-main kau. Enggak. Sempat ku kepret palamu copot nanti. Mampus. Tidak Jang, Cipto nih Jang. Kamu tuh enggak tahu siapa kau. Enggak tahu kamu siapa. Tahu siapa Ujang. Macam mana kau? Macam mana lah kau itu ya. Ngomong apa? Iya kau. Iya Pak. Ujang itu pendekar. Pendekar Ujang. Pendekar sakti. Ada golok. Ambil golok kalau dia marah. Bacok gek. Matilah dia. Mati. Ada golok ambil golok. Ayo kalau gitu. Ada pisau. Ambil pisau tancap. Gak. Mati dia. Ada besi. Ambil besi pukul kepala. Bocor mati dia. Ada jemuran. Ambil jemuran. Ah kau. Dikira aku ini preman ya? Enggak Pak. Oh, kamu tuh enggak tahu siapa Kak Ujang. Tahu siapa aku? Ujang ini siapa? Siapa coba? Orang satu kampung udah tahu semua siapa Ujang. Siapa? Iya. Jago karate. Jago kungfu. Jago ngutang. Jago ngutang. Cahyono kau. Yang jago ngutang tuh siapa? Enggak Ujang, wah kamu tuh jangan begitu dong, Cik. Dia tuh pendekar. Bisa terbang. Enggak bisa terbang coba. Bisa turun. Iya kan? Dia tuh pendekar sakti. Pendekar sakti. Kalau saya jalan, orang kampung pada minggir. Apa sebabnya? Gila. Cep. Sini sebentar, saya pikir aja. Pernah kau ditabuki sama orang? Aduh. Mau kau? Ikut sebentar keluar. Tidak, Pak. Sebentar aja. Tidak. Kamu mau keluar? Tidak. Kau aja mau keluar sebentar. Untuk apa, Pak? Saya matiin sebentar aja. Oh, tidak usah dimatiin, Pak. Saya jangan dimatiin, Pak. Kenapa? Saya bisa mati sendiri. Bapak. Waduh, jangan begitu dong, Cip. Kamu tuh, Cip, main-main dengan saya kok. Kamu tuh nggak tahu saya. Nggak tahu. Ujang ini siapa? Nggak tahu kamu ya. Mana pacar saya? Mana pacarnya? Kembalikan. Kamu enggak tahu siapa Kak Ujang. Jadi kamu kok ngikut-ngikut saja loh. Oh iya. Yang di mana itu saya? Iya, iya. Yang marah itu Ujang. Iya, yang marah dengan kamu. Nah, iya. Itu makanya kalau Ujang marah dengan saya, kamu boleh jangan gitu. Betul. Kamu tuh diam loh. Iya. Saya tuh punya persoalan dengan dia. Hmm. Kau harus diam, jangan ikut bicara. Hmm. Ngerti? Hmm. Hah? Hmm. Ngerti gak? Iya Pak, saya ngerti. Nah, jadi persoalan ini bagaimana? Nggak, si pacarnya Ujang yang dibawa Cipto itu sudah saya kembalikan. Jadi jangan sampai punya pacarnya teman itu direbut itu kan nggak baik Pak. Betul. Nah, jadi kalau pacarnya direbut itu nggak baik itu memang nggak bisa berarti Pak. Betul. Jadi apa? Nggak cukup betul jadi terus kau ini. Nah, iya. Sekarang begini Pak, persoalan itu kita padamkan saja. Sekarang persoalan itu selesai. Asalkan pacar itu kau kembalikan. Nah. Jadi kemarin itu pacar bapak itu saya kembalikan. Yeah. Setelah saya kembalikan diambil sama Cahyono. Oh, jadi kau yang ambil sekarang. Rupanya ini oper-operan ini ya? Tidak. Kamu besar saya tidak takut nau. Iya. Aku tahu kau punya pentil tau. Punya pentil? Iya. Dapai. Tempat ku cabut pentilmu kau kecil nanti. Kau kecil ya nanti. Itu kecil itu apa? Kecil tau. Oh kecil. Nah sekarang begini, antara Ujang Cahyono sama Cipto tidak perlu bertengkar. Oh iya. Ada pribahasa, ada Cipto, ada Cahyono, ada Ujang. Itulah maksudnya. Iya. Ingat dulu. Ingat waktu Surabaya dibom Pak. Bleng bertiga. Di Jogja dibakar. Bileng bertiga. Bandung lautan api. Bileng bertiga. Cari puntung rokok di Manggarai. Sendirian. Kok sendiri? Ya kamu sendiri cocok. Waduh, jangan begitu dong. Iya, jangan begitu Cip. Kita ini kan kawan semua. Kawan. Ibaratkan itu kalau kita merah. Merah. Kita hitam. Hitam. Nah, jadi ada peribahasa seiring sejalan. Iya dong. Coba Cip, kalau umpamanya saya ini menjadi kembang begitu, saya jadi tangkainya. Seiring sejalan. Terus umpama saya jadi harimau, loh, saya jadi belangnya. Seiring sejalan. Kalau umpama saya jadi gajah, saya apa gajeng? Seiring sejalan. Kalau saya jadi maling, hansipnya. Kok hansip? Ya kamu maling, saya hansip, kamu saya iring. Seiring sejalan ada maling, ada hansip, rampok iku. Tidak mau aku, jadi rampok itu tidak mau. Kenapa ini? Sempat tertangkap, dipukul, jebret, jebret kan sakit. Kalau tempat tertangkap dipukul, jebret, jebret, jangan anggap dipukul. Loh, kenapa? Anggap saja dipijit. Sempat dipijit, iya. Masukkan ke sel, kubrak. Kalau masuk sel, belum, jangan anggap dimasukkan sel. Loh. Anggap saja masuk hotel. Kau enak ayo kau bicara no. Oh iya. Macam beli permen lalu kau makan itu bicara. Kenapa beli kau? Aku kan sudah merasakan meringkuk dalam penjara itu. Wah itu makan itu susah. Tugas prima lagi. Nah itulah sempat makanya aku bisa cerita. Iya. Sekarang begini, Cipto sudah kerja? Saya itu belum. Sudah kerja? Oh soal kerjaan? Tanya dengan saya. Nah. Sama. Saya juga belum. Kamu sudah kerja. Makanya orang itu harus berinisiatif. Oh, inisiatif. Inisiatif. Untung punya kawan mau. Kamu belum kerja belum? Belum. Sama. Inisiatifnya itu gimana gitu loh. Jadi kalau inisiatif itu harus ada kreatif. Nah. Jadi supaya tidak positif. Nah. Ini kok ngomong tidak positif, harus positif. Ayah. Jadi berbahagialah kita punya kawan kreatif. Kau enggak kerja. Nah, aku enggak kerja. Saya juga belum kerja. Ini sama aja. Kau itu no waduh. Lagi pada ngapain nih? Ya. Wes. Ngobrol koi. Ini tampangnya persis Bruce Lee ini. Loh kok gitu orang saya tanya. Nah. Kan wajar kalau saya ini baru ketemu nanya sampean-sampean. Sampean itu siapa? Loh ini semua. Ah saya Ujang kok sampean. Ini Cahyono ini. Saya Cahyono, ini Cipto. Bukan sampeannya, ini tolong nih. Maksud saya gini, saya tuh mau tanya pada Cahyono. Tanya juga sama Cipto. Tanya lu siapa sih namanya? Ujang, sama si Ujang. Ini lagi pada ngapain? cari kerjaan. Oh, pada nganggur, betul. Hah, kebetulan ada kalau gitu. Iya. Saya nih datang kemari nih juga cari orang. Oh, saya punya objek. Nah, ini. Bahagialah punya teman yang bisa cari objek. Objekannya ya beginilah. Enteng. Apa itu? Apa itu? Yang diperlukan itu yang ahli-ahli penyanyi. Kita ini berempat kita melamar ke sana. Oke. Okay. Oh, saya tahu kita dibutuhkan dan memang cocok untuk jadi pelamar. Ah, penyiar sih. Enggak ada objek lain. Oh, objek lain enggak ada yang paling sip itu objek. Itu belum kelihatan hasilnya, no. Apa? Anu saya ini objek udah jelas ada hasilnya. Apa? Objek apa? Objek tanah. Waduh, tanah apa, Jang? Tanah longsor. Tanah longsor. Sekarang kamu mau? Mau? Ini? Oh, mau. Itu? Oh, jelas. Saya juga mau. Begini, sekarang saya mau tahu satu-satu dalam apa tuh ahli-ahli penyiar. Nanti kita latihan di sini. Nah, kalau sudah beres latihan, siapa yang akan menjadi penyiar? Yang top nanti kita melamar ke sana. Gitu. Boleh. Di antara ini siapa coba? Pengen tahu. Kalau saya. Ini. Siapa dulu? Yang mau dites itu sama. Kamu dulu. Iya. Minyar saya. Iya. Kalian diam saja. Radio Republik Indonesia Studio Medan. Sip. Iya dong. Kemarin ini. Gak enak ya kemarin ya. Loh, kenapa enggak? Diem, penyiar. Ini kan siaran, ini dari saya tadi. Dari ini, dari ini. Oh, kalau dari Medan itu kemarin begitu? Iya, jadi kemarin. Goblok lah kau itu. Bukan goblok, itu tolol namanya. Tolol namanya. Kau ngejek ya? Bukan mengejek, itu belum namanya. Iya. Kau, untung aja kau berbentuk manusia kau. Iya. Monyong aja sedikit petelan kau. Coba dari penyiar media, dari media. Radio Republik Indonesia Studio Medan. Yeah, radio ini dipancarkan melalui gelombang 99,9 detik. Yeah, kemarin ini. Kemarin. Pejabat telah diam dah. Enggak, saya yang senang kemarin ini. Ini dengarkan saja. Emang lo baca begitu? Oh, lo gaya. Ini belum ini. Yeah. Kemarin ini. Profesor luar negeri telah berangkat menuju luar negeri untuk memecahkan bagaimana membuat kue comro yang paling enak. Sialan. Oh, itu nggak bisa begitu. Medan ini salah. Coba dia. Ini dari mana ini? Pokoknya kalau saya nggak pakai kemarin itu nggak pakai begitu. Lihat saya ini. Radio Republik Indonesia. Bandung. Enak. Di Bandung tuh enak. Bukan enak lagi, sekali lagi ya. Iya. Radio Republik Indonesia siaran Bandung. Waduh. Enak. Menteri Kacayan. Menteri Kacayan tuh menteri apa itu? Loh, Menteri Kacayan tuh menteri pengairan maksudnya. Oh, jadi orang Sunda. Terus Kacayan, Menteri Kacayan. Diem. Menteri Kacayan, ejeng Menteri Kaleuweungan, berunding supaya cai ditamplokkeun ka pemerintah. Artinya apa itu ditamplokkeun pemerintah? Loh, maksudnya menteri-menteri apa tuh pengairan dengan Menteri Kehutanan berkompromi supaya air itu dicurahkan atau menyalurkan pemerintah, maksudnya begitu. Iya. Jadi begitu. Terusin saja. Para hadirin sekalian yang kaum dangu nu aya di rorompok. Diam kan apa sih? Sekarang warta berita atau selesai. Yeah. Apa tuh atau selesai apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Atos tuh kau bahasa kamu atos tuh keras. Bangsa saingan juga sini. Atos. Sekarang para hadirin sekalian. Ayeuna pribados bade nampilkeun rekaman Sunda, seni Sunda dipimpin ku Cabat teh Sarimana. Oleh Ibu Upit Sarimana. Dengan lagunya Es Lilin. Aduh sih. Ini siaran-siaran ini nyanyi. Nyanyi sih. Ini dari Bandung ya? Dari Bandung. Iya, ya, dari Bandung nyanyi. Es Lilin mah bapak enak. Kelapa muda dibantun mah ari kagorogol. Itu kok kelapa muda kagorogol? Alamat, saya perasaan saya enggak bisa saya jadi ini. Bahasa Sunda bisa ya? Anggap itu lagu-lagu Sunda. Oh bisa saya. Coba sekarang lagu yang enak-enak ya. Nah, lagu-lagu bahasa Sunda kaya lagu Warung Poco. Oh iya, bisa. Wajit Cililin. Nah, itu Wajit Cililin. Nah, Wajit Cililin bisa enggak? Bisa saya. Coba. Wah. Ya, dulu. Do re mi pasal buntu. Kenapa pasal buntu ya? Wajib cililin ka maskur. Aduh. Enak ke mana-mana. Aduh. Lain sa wajib. Kenapa beda tina liat. Enak-enak gitu ya. Tadi wajib cililin. Nanti kamu minta. Ya. Saya minta Warung Pojok. Warung Pojok. Ya. Warung Pojok udah lihai. Ya. Wajib cililin ka maskur. Kemana-mana, aduh. Lain sa wajit-wajit na, sebab beda tinulia. Itu Warung Pojok. Ya, ini aja. Warung Pojok. Waduh. Sekarang Warung Pojok, Kak. Ucang tadi minta Warung Pojok. Saya minta Makhluk Dadali. Makhluk Dadali sudah ada. Wajit cililin, kamaskur, kemana-mana, lain sa wajit-wajit na sebab beda tinulia. Aduh, enak. Aduh, bagus sekali ya. Enak bener lagumu.